rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Usman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita, cerita yang diambil dari kejadian-kejadian yang ada di kalangan Bani Israel, orang-orang Ahlul Kitab, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadu As-Salihin, hadis ke-65 atau hadis ke-6 di bab Al-Muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini cukup panjang, oleh sebab itu tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Jelas. Mari kita simak bersama hadis ke-65. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, as-sadisu hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Hurairah pernah mendengar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan salawat serta salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan juga seluruh pengikut beliau yang setia mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Hurairah pernah mendengar bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, inna thalathatan min Bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Bani Israel berarti pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan terus ke bawah. Demikian juga pengikutnya Nabi Isa, itu juga Bani Israel, keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, Abrasa wa Aqra'a wa A'ma. Yang satu Abras, memiliki penyakit di kulitnya, belang atau kusta. Dia memiliki penyakit di kulitnya, yaitu kusta, penyakit yang cukup ganas menyerang kulit sehingga membuat rusak penampilan. Yang kedua Aqra. Aqra itu botak, ya, rontok rambutnya, dipelontos. Itu pun karena penyakit yang disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga A'ma, adalah orang yang tidak melihat, atau istilah pendeknya adalah apa? Buta. Jadi ini 3 orang, ada yang belang, ada yang botak, ada yang buta. Tiga B, kisah 3B. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aradallah, saya langsung ambil faedah biar cepat selesai hadis ini, nanti kalau baca terjemah besok baru ambil faedah nanti malah lama. Faedahnya bahwasanya orang itu macam-macam, tidak satu jenis. Ya, tidak satu jenis. Ada yang tampan, ada yang tidak tampan, ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang melihat, tidak melihat, seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, aradallahu an yabtadihum, Allah menginginkan untuk menguji mereka. Apa faedahnya? Kehidupan itu ujian. Kehidupan itu apa? Ujian. Tiga orang ini diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Yang satu diuji dengan penyakit kustanya. Yang satu diuji dengan penyakit di kepalanya. Yang satu diuji dengan penglihatannya. Ujian berbeda-beda. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa lulus ujian. Dan lulus ujian kuncinya cuma dua. Syukur dan sabar. Loh bagaimana itu? Iya. Karena ujian itu ada dua macam. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyusahkan. Menyenangkan contohnya banyak harta, banyak anak, banyak istri, banyak jabatan, banyak ladang, banyak sawah, untung besar, sehat luar biasa. Ini ujian. Dia akan lulus dengan kunci jawaban apa? Syukur. Jadi kalau diuji dengan kenikmatan ya harus apa? Bersyukur. Ada ujian yang menyusahkan, sebaliknya. Nikah enggak dapat-dapat anak. Pingin nikah enggak dapat istri, enggak dapat suami. Cari harta enggak dapat-dapat, jadinya fakir. Sawah ladang sedikit-sedikit dijual, akhirnya apa? Habis. Berdagang enggak ada untungnya, malah rugi. Jabatan lama-lama bukan naik, malah apa? Melorot. Badan sakit-sakitan. Ini ujian yang menyusahkan. Tinggal kalau ditanya jenengan milih pundi? Kita milih selamat, ya kan? Yakni kalau diuji dengan kenikmatan, yang penting bagaimana bisa selamat, bisa lulus. Kalau diuji dengan kesusahan, ya kita juga bagaimana bisa selamat, yaitu dengan kunci jawaban yang kedua apa? Syukur, apa? Sabar, ya harus banyak bersabar. Inilah, jadi ujian dunia ini adalah ujian, dan ujian itu berbagai macam bentuknya, ada kenikmatan, ada kesusahan. Kunci jawabannya hanya dua, yaitu syukur dan sabar. Makanya dikatakan dalam satu asar, ad-dinu nisfani, agama itu terbagi menjadi dua. Ad-dinu nisfani, agama itu terbagi menjadi dua. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuhnya adalah sabar dan separuhnya adalah apa? Syukur. Nah, kita menempatkan diri di mana? Itu saja yang kita pikirkan. Bukan milih ujian yang mana, jangan. Ujian itu kita enggak bisa milih. Yang menentukan orang ini diuji dengan kusta adalah siapa? Allah. Yang menentukan yang seorang ini diuji dengan botak adalah siapa? Allah. Yang satunya diuji dengan tidak mampu untuk melihat adalah Allah. Dan masing-masing tidak iri dengan ujian masing-masing. Aku sungkai baiklah. Yang penting bagaimana ketika diuji kita bisa menempatkan diri kita. Kalau enggak sabar ya syukur. Aradallahu an yabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka. Dengan kondisi seperti itu Allah ingin ngetes. Faba'atha ilaihim malakan. Maka kemudian Allah pun mengutus seorang malaikat. Apa faedahnya? Berarti Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat. Allah memiliki makhluk yang bernama apa? Malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia. Diciptakan oleh Allah dari apa? Cahaya. Senantiasa taat pada perintah Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan, tidak pernah melanggar apa yang dilarang. Itulah malaikat. Ibadullahi mukramun. Makhlukuna min nur. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Makhluk Allah yang mulia. Dan malaikat itu wujudnya benar-benar ada. Bukan seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa malaikat itu sekedar bisikan-bisikan, bukan. Malaikat itu ada wujudnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat itu bisa merubah bentuk. Pada kesempatan ini malaikat itu berubah bentuk menjadi apa? Wujud manusia. Itu pun ora sakarepe dewek. Jadi malaikat ketika merubah bentuk atas perintah siapa? Allah. Makanya tidak bisa kita ini mengendalikan malaikat. Karena segala sesuatu diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau kita ketemu mungkin dengan seseorang kemudian mengatakan ki nyong duwe jimat apa kuwi? Wesi kuning. Isine apa? Isine malaikat. Ya, wesi kuning isine apa? Malaikat. Ketahuilah itu bohong. Siapa yang nyuruh malaikat masuk wesi kuning? Ya, enak sekali. Ya, seorang manusia. Setelah itu kemudian dijual belikan. Jadi malaikatnya nggak bisa kemana-mana. Diikat di mana? Di dalam wesi kuning. Nah ini jelas bertentangan dengan kondisi malaikat yang dia tidak melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah. Datang malaikat. Allah mengirim kepada mereka malaikat. Fa'ata al-abros. Maka datanglah malaikat ini kepada al-abros. Kepada pria yang abros. Yang kena penyakit apa? Kusta. Kusta apa lepra ya? Kusta. Ya. Ini penyakit kulit. Kulitnya jadi tidak karu-karuan. Malaikat tadi mengatakan, ayu syai'in ahabbu ilaika. Apa panjenengan mangkit cermati jawabannya. Kita bisa mencermati akhlak seseorang itu dari jawaban dia. Nanti cermati jawaban yang pertama, jawaban orang yang kedua, jawaban orang yang ketiga. Permintaan orang yang pertama, permintaan orang yang kedua, permintaan orang yang ketiga. Kesudahan orang yang pertama, kesudahan orang yang kedua, kesudahan orang yang ketiga. Itu kalau dicermati, pas. Ditanya oleh malaikat tadi, ayu syai'in ahabu ilaika. Kamu pingin apa? Ini apa yang paling kamu sukai? Yang paling kamu inginkan dalam kehidupanmu? Qal, berkata orang tadi, launun hasan, saya ingin warna kulit yang bagus. Warna kulit yang bagus ini sing pripun ya? Sawo matang? Ya, yes, pokoknya bagus itu relatif ya. Relatif gitu ya. Di daerah tertentu sawo matang mungkin kurang bagus. Di daerah tertentu putih mungkin itu adalah kurang bagus. Demikian relatif ya, relatif. Dia ingin launun hasan, warna kulit yang bagus. Wajildun hasan, bukan hanya warnanya, kulit yang mulus. Jildun hasan, tidak ada belangnya, apalagi bolot belang, apalagi belang bolot aja nggak ada. Jadi pingin kulit warnanya bagus, kemudian apa? Mulus. Mulus itu dari bahasa Arab. Ya, mulus itu dari bahasa apa? Arab. Kalau al-ardu al-malsa, malsa itu artinya tanah yang datar, malsa. Nah, dari situ ini perkiraan saya. Ya. Mulus itu diambil dari kata ini, malsa, mulus, begitu. Nah, dia ingin warna kulit yang bagus, ingin kulit yang mulus. Wa yadhhabu anil ladzi qad qadharani an-nas, dan pokoknya apa yang dicela manusia, yang dibenci manusia pada diriku ini hilang pokoknya. Ya, gimana caranya ini hilang? Ini jawaban beliau. Jawaban orang yang pertama. Minta warna kulit yang bagus, minta kulit yang halus, minta pokoknya iki ilang kepiye carane? Gitu. Ya. Sangat sangat bernafsu untuk hilang. Kemudian malaikat tadi mengusap orang tersebut. Famasahahu, diusapnya orang tersebut. Kulitnya diusap. Fadhahaba anhu qadaruhu, maka seluruh penyakitnya hilang. Ya. Wa u'tiya launan hasana, dan orang tadi akhirnya memiliki warna kulit yang sangat sangat bagus. Ini orang melihat itu langsung apa? Terpesona. Kemudian setelah penyakitnya sembuh, ditanya lagi, fa'ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Harta di situ ya paling menonjol saat itu hewan ternak. Ya. Apa yang dia pilih? Sing paling gede. Apa milihnya? Unta katanya. Al ibil, saya mau unta. Ya, lihat jawabannya. Ya. Yang pertama, pokoknya gimana lah ini semua hilang. Ya. Kemudian bagaimana kulitnya tuh bagus? Kulit bagus itu sudah melebihi apa? Kebutuhan. Yang penting kalau kita itu kan kulitnya butuh kan gitu ya. Ini kulit bagus, berarti lebih dari kebutuhan. Kemudian minta harta pun yang gede. Kemudian bahasannya, pokoknya ini kalau saya terjemahkan ya, pokoknya gimana ini semua penyakitku yang hilang, itu bahasanya. Fa'u'tiyana qatan usyara, maka orang tadi pun diberi unta yang lagi bunting. Masya Allah. Jadi bukan hanya unta, tapi unta lagi apa? Bunting. Buh buntingnya karo sapa, pokoknya sing jelas sama unta kan gitu. Dengan unta yang mana enggak, pokoknya dikasih unta yang bunting. Dan tentu ini unta bukan hasil curian, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberinya sebagai bentuk apa? Ujian. Hati-hati. Oh, berarti kulit sing apik ujian. Berarti kulit mulus itu ujian. Apalagi? Harta itu adalah ujian. Harta yang berkembang, unta bunting juga ujian. hati-hati. Hati kita bagaimana? Ya, kesehatan kita ini ujian. Kulit kita sehat, ujian. Mata kita sehat, ujian. Semuanya adalah ujian, hati-hati. Faqal, berkata malaikat tadi, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkaimu dalam hartamu. Akhirnya nanti bagaimana orang itu? Hartanya berkembang. Pentingnya doa. Pentingnya apa? Doa. Istrinya memasak masakan yang sangat enak. Ya. Kemudian Anda merasa apa? Puas. Didongakaken. Ampun mengamleng bae. Ki sayur apa sih? Anu, apa namanya? Napa nggih sing enak to mriki nggih? Genjer. Yes, pokoknya enak lah, sop. Kalau sudah merasa enak, jangan kok diem saja. Beri pujian, doakan. Barakallahu fiki. Mudah-mudahan Allah memberkaimu. Anak ele ngaji pinter. Didongakaken. Ampun meng mendel ke. Mawon. Jangan cuma diem saja, doakan. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Anaknya rajin, sholatnya bagus, doakan. Temennya punya perdagangan, doakan. Barakallahu fi tijaratik. Mudah-mudahan Allah memberkahi perdaganganmu. Lah Ustaz, kenang apa? Wong le dodolan padha. Dia jualan barang A, saya juga jualan barang A. Ternyata napa istilahnya? Rival. Rival niku napa? Ternyata dia persaingan. Pesaing dagang. Mosok saya suruh doakan, Ustaz? Doa Anda kepada saudara Anda tidak akan mengurangi jatah jenengan. Padha-padha duwe utang. Doakan. Kenapa? Doa Anda kepada saudara Anda tidak akan menghambat hutang Anda. Sama-sama sakit. Doa Anda kepada saudara Anda tidak akan menghambat kesembuhan. Sama-sama bujang. Sing dilamar siji padha. Ya, Mas. Mudah-mudahan lamaranmu ditampa ya. Barakallahu fiik. Padahal sing dilamar pada niki. Duh, piye iki? Mosok ora ndongakaken, mosok ndongakaken. Jenengan milih sing pundi? Sing ndongakaken, jodoh enggak akan lari dengan doa Anda. Jodoh tidak akan lari dengan doa. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan. Toh kalau dia beruntung, perdagangannya berkembang, hutangnya lunas, penyakitnya sembuh, dia dapat jodoh dengan sebab doa kita, kita pun dapat pahala. Dan kita akan apalagi kalau kita mendoakannya dalam keadaan tidak diketahui oleh saudara kita. Allah akan kirimkan malaikat yang mengaminkan doa kita, dan mengatakan walaka bimithlin, dan kau pun mudah-mudahan mendapat yang semisalnya. Pun jadi kenapa kita takut mendoakan teman kita? Pada ujian PNS misalnya gitu. Doakan teman baik Anda, teman Anda supaya diterima. Lah engko jatahe ketutup. Rezeki enggak akan lari. Sama-sama petani, punya kebun mangga, kita juga punya kebun mangga. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan kebun mangga teman saya barokah. Dan juga berkahi kebun mangga saya, ya Allah. Jadi, enggak ada masalah doa. Monggo kita saling mendoakan, karena doa itu sangat bermanfaat. Fa'atal akra. Kemudian datanglah malaikat ini kepada orang yang kedua. Jadi yang pertama apa? Sudah dapat kulit yang warnanya nawa bagus, kemudian bentuknya halus, kemudian hartanya pun apa? Unta yang bunting. Datang kepada orang yang kedua, yaitu siapa? Botak. Hakal. Maka malaikat itu mengatakan hal yang sama. Ayu syai'in ahabu ilaika. Kamu pingin apa? Kata orang tersebut, sya'run hasan. Saya pingin rambut yang bagus. Padahal rambut yang bagus itu kebutuhan pokok atau bukan? Bukan kebutuhan pokok, itu kelebihan kebutuhan tambahan. Ibaratnya rambutnya orang apik, angger sehat pun insyaallah enggak apa-apa. Tapi ini pingin kebutuhan rambut, pingin mendapatkan rambut yang bagus. Wa yadhabu anni hadzal ladzi qadara yan-nas. Dan gimana caranya ini? Sesuatu yang diejek oleh orang pada diriku itu hilang. Jadi karena botaknya, dia sering nopo? Diejek. Gimana caranya biar saya enggak diejek lagi? Lihat jawabannya. Dari awal menjawab enggak ada kata-kata mengingat Allah. Pokoknya gimana penyakit ini hilang? Gimana botak saya? Hilang. Nggih. Okay. Fawasahahu, maka pun kepalanya diusap oleh sang malaikat. Fadzahaba anhu wa a'ta sya'ran hasana. Hilanglah penyakitnya dan tumbuhlah rambut yang indah. Jenengan nek gadah rambut indah ajeng dinampakaken. Cukur, dicukur. Makanya ini sebetulnya kebutuhan, bukan kebutuhan yang pokok. Qal, berkata malaikat, fa ayyul mali ahabu ilaika, harta apa yang kamu inginkan? Maka dia pun memilih hewan yang besar. Apa? Setelah unta biasanya apa? Sapi. Qal al-baqar, saya mau sapi. Fa u'tiya baqaran hamila, maka dia pun diberi seekor sapi yang sedang apa? Bunting. Insyaallah. Wa qala barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu dalam hartamu, yakni dalam sapimu tadi. Datang kepada orang yang ketiga, fa atal a'ma. Datang pada orang yang buta. Lihat jawabannya. Dan lihat apa yang diinginkan. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang kamu inginkan? Qal an yaruddallah, lihat, an yaruddallahu ilayya basari, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku. Ini baru satu orang nih yang nyebut Allah. Oke, okay. Mulanya nek jenenge ujuk-ujuk mak jegagik, Pak, jenengan pengin apa? Nyong pengin sugih. Mampun. Tahan dulu. Ingat pertama kali kok ke siapa? Allah. Bapak berobat ke sini mau apa, Pak? Saya mau sembuh. Ingat yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Saya ada satu cerita yang kesaksian seorang dokter tentang bagaimana seorang tua yang setiap dua langkah jalan berhenti, dua langkah jalan berhenti di negara Afrika. Ketika ada proyek pengiriman dokter dari Saudi Arabia, yang dikirim adalah dokter spesialis bedah jantung atau jantung. Proyeknya adalah memberikan operasi-operasi jantung kepada orang-orang yang masih memungkinkan apa? Hidup. Operasi gratis. Maka orang mulai berdatangan di daftar. Yang daftar termasuk ini, orang ini. Ketika melihat orang itu sang dokter spesialis, dan kalau operasi biasanya dinapakakan? Disuntik bius. Oke. Okay. Dua orang dokter ini, dokter bedahnya sama dokter anestesinya, sepakat orang ini enggak layak untuk dioperasi. Lawang rong langkah mandek, rong langkah mandek. Kakinya bengkak. wajahnya juga bengkak, jalan itu sudah kempis-kempis. Tapi karena waktu tidak mencukupi untuk cerita, maka cerita bersambung. Penasaran. Mulane jenengan ngejek kancane, "Yuk, ana cerita ngesuk iki yuk." Insyaallah nanti saya lanjutkan. Ingat, pertama kali kalau saya ingat nek mboten kelingan jenengan sing ngelingaken. Pertama kali yang diminta dia sebut Allah, "An yaruddallahu ilayya basari." Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku. Satu, dia ingat Allah. Dua, yang diminta itu apa? Mata. Yuk, itu kan sesuai kebutuhannya Ustaz. Iya, tapi mata memang kebutuhan yang termasuk pokok. Bukan hanya sekedar apa? Kulit, bukan hanya sekedar rambut. Kemudian diusaplah mata orang tersebut. Akhirnya sembuhlah orang tersebut. Ya. Dan di sini tidak disebutkan gimana caranya orang-orang ejekan orang-orang itu hilang supaya sakit tidak diejek lagi, tidak ada di yang ketiga ini. Wallahualam kalau di riwayat yang lain. Akhirnya sembuh. Kemudian ditanya, "Harta apa yang kamu sukai?" Qala al-ghanam. Apa ghanam? Kambing. Kecil. Ya, enggak minta unta yang gede atau apa namanya? Sapi. Dia mintanya kambing. Fa'u'tiya syatan walida, maka dia pun diberi seekor kambing yang napa? Bunting. Fa'anta jahadani wa waladahadani, maka untanya berkembang, kambingnya berkembang, sapinya juga berkembang. Fakana lihada wadin minal ibil, maka yang pertama akhirnya punya unta sepenuh lembah. Wakai biangat. Kebak. Yang kedua memiliki bakor, wadin minal bakor. Punya sapi sepenuh lembah. Yang ketiga memiliki apa? Kambing sepenuh lembah. Ini kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Di antara faedahnya adalah kita hendaklah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang kedua, karena segala sesuatu adalah ujian. Yang kedua adalah jangan lupa mendoakan, entah itu untuk diri sendiri atau keluarga kita, istri kita, anak kita, teman kita, rekan kita, saudara-saudara kita. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah memberkahi antum dan kita semuanya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.